Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami sayangi, apakah kita saat sekarang ini berada dalam kondisi resah? Kalau begitu, lekas-lekaslah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan dekat kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa ini akan tenang. Apakah kita saat sekarang ini berada dalam kondisi kebingungan, tidak tahu mau mendapatkan apa solusi yang harus kita selesaikan, apa yang kita dapatkan untuk menyelesaikan permasalahan? Maka bacalah Al-Qur'an dan kemudian dekatlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, maka insya Allah jalan keluarnya pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas ayat ke-21 dari surat Al-Furqan, yang pada hari ini kita sudah memasuki juz ke-19 dari ayat Al-Qur'an, dari surat juz yang ada di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di hari akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-21 ini secara umum memberikan gambaran kepada kita tentang sikap, tindakan, ucapan atau perbuatan yang ditampilkan oleh orang-orang yang menjadi ahli neraka, ya, yang tidak baik, yang kemudian akhirnya membuat mereka layak untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam azab neraka. Apa itu? Wa qala allazina la yarjuna liqa'ana, berkata orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Di dalam tafsir Al-Maraqi dikatakan bahwa kata la yarjuna, tidak mengharapkan, ini ditafsirkan dengan la yakhafuna, orang-orang yang tidak berharap, tidak takut untuk bertemu dengan Allah. Salah satu kesalahan terbesar yang membuat ahli neraka itu layak diazab adalah ketika mereka tidak takut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Akhirat itu tidak ada, untuk apa? Senang-senangkan saja hidup di dunia ini, buat saja maksiat, ya. Kan toh tidak terkena sanksi hukum karena saya adalah pejabat. Dia lupa bahwa nanti di hari akhirat dia akan mendapatkan, dia akan bertemu dengan Allah. Untuk apa kita berbuat baik di dalam kehidupan dunia ini? Makan saja hak orang lain, korupsi saja, masuk penjara pun tidak ada masalah 2-3 tahun. Saya kan pejabat, cuma 3 tahun, 4 tahun di dalam penjara bisa hidup enak, tinggal kasih uang, ya. Mau makan enak setiap saat juga bisa. Ranjangnya juga yang tidak pernah dipakai orang karena begitu sangat lux juga bisa di dalam penjara. Semua-semuanya bisa dilakukan. Dia lupa bahwasanya dia bisa menikmati kesengsaraan orang lain dengan kemewahan hidupnya, tapi dia lupa nanti di hari akhirat dia akan bertemu dengan Allah. Ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua adalah ketika mereka malah, ya, menampilkan follow up dari sikap kekufuran mereka atau sikap kezaliman mereka, kemaksiatan mereka dengan kalimat yang terlontar, ya, dari mulut mereka. Apa katanya? Laula unzila alainal malaikatu, sudah nantang ini. Jadi tidak hanya sekedar sikap tapi sudah nantang. Kenapa tidak diturunkan saja malaikat? Untuk apa sih Muhammad ini diutus kepada kami? Manusia biasa, la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq, ya. Dia makan makanan, berjalan di pasar-pasar, menikah. Untuk apa ada utusan sang maha tinggi seperti ini, seperti manusia biasa? Au nara rabbana, atau, nah ini yang lebih hebat lagi nih, ya, nantang betul, mana Tuhannya, ya, kami ingin melihat secara langsung Tuhan kami, ya. Ini adalah beberapa tindakan, ucapan atau perbuatan yang membuat mereka atau mungkin kita, ya, kemudian layak menjadi orang-orang yang mendapatkan hukuman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa sampai begitu berani mereka? Tidak hanya sekedar la yarjuna liqa'ana, tidak takut untuk berhadapan dengan Allah pada hari akhirat, ya. Walaupun itu adalah kesalahan yang sangat fatal dan akan mempengaruhi segala gerak-gerik di dalam kehidupannya, berani nantang Allah dengan mengatakan laula unzila alainal malaikatu, mana malaikat yang seharusnya diturunkan buat kami? Kami adalah orang terhormat. Jadi yang mengajar kami itu makhluk Allah yang suci, bukan yang seperti ini. Ya, au nara rabbana, atau langsung saja kita lihat Tuhan kita. Mana yang kata Muhammad tuh, ya? Ya. Ajwa'ila minaz zahabi amil fiddah, apakah Tuhannya Muhammad itu terbuat dari emas ataupun perak? Sampai seperti itu mereka berusaha untuk menantang kedegilan dan sikap penentangan mereka. Para pendengar rahimakumullah, jangan dulu menganggap ini terjadi pada saat dulu. Jangan menganggap ini hanya terjadi pada diri mereka, karena bisa saja yang terjadi selanjutnya adalah kita disadari atau tidak melakukan tindakan yang sama. Kita mungkin orang-orang yang mengatakan dan mengatakan kami beriman kepada hari kiamat sebagai rukun iman yang ke-6, ya. Ya, beriman kepada hari kiamat, hari akhirat, rukun iman yang kelima, beriman kepada qadar dan qadar, rukun iman yang ke-6. Ya, tapi ternyata dalam tindakan keseharian kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak layak. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fadli, yang kita harapkan memberikan dan memperluas wawasan kita. Silakan Ustaz. Syukran Ustaz Perdana, berkaitan tentang bagaimana umat itu meminta untuk langsung bertemu dengan Tuhan. Ya, ini menarik sekali. Persis terjadi di era Nabi Musa dalam surah Al-A'raf ayat 143. Allah berfirman, "Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik." Nabi Musa pada saat itu yang ditekan oleh umatnya, "Mana Tuhanmu?" Ditanya, "Mana Tuhanmu?" Setelah turun manna wasalwa langsung dari langit, kemudian mereka minta mana Tuhan lagi. Kemudian akhirnya mereka menyembah sapi, ya, yang dibuat dari emas, karena mereka butuh keimanan yang tampak oleh mata. Yang anehnya, ini dijadikan mereka adalah hewan, dan sampai saat ini ada orang yang menyembah sejenis seperti hewan itu. Maka dikatakan sini, ketika Musa datang untuk munajah pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman, Allah Subhanahu wa taala langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Qala lantarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka kemudian dilanjutkan dalam ayat ini, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka ketika Tuhan yang menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur, luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang-orang yang pertama beriman." Sahabat inspiratif, proses ini, keingkaran ini sudah pernah terjadi, dan bahkan Rasul yang ditekan oleh umatnya juga mengalami pada proses yang sama. Adakah yang lebih besar, kita atau gunung? Ini hanya permisalan, tapi bukan Allah hanya lebih besar dari gunung itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang selalu kita agung-agungkan ketika azan tiba. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Karena begitu besarnya Allah, maka tidak ada kemampuan siapapun yang melihatnya. Maka dikatakan nanti indalika'u Rabbi, salah satu hadiah buat orang-orang yang berpuasa bertemu dengan Tuhannya, apakah bertemu langsung melihat wajahnya atau tidak, wallahu alam. Cuma dikatakan tidak sanggup melihat mungkin di bumi. Semoga insya Allah tujuan kita untuk bertemu dengan Tuhan kita di akhirat nanti sampai. Sahabat inspiratif rahimakumullah, maka di sini kesombongan-kesombongan yang dipaparkan oleh kaum-kaum kafir tentang di mana malaikat langsung kami lihat, di mana Tuhan langsung kami lihat, maka kesombongan-kesombongan yang dikatakan oleh Ustaz Perdana juga sampai di kita. Sampai Rasulullah juga mengatakan ada beberapa orang-orang yang Rasulullah juga tidak menyukainya tentang kesombongan itu. Siapa itu orang kaya yang sombong? Kaya sombong, Rasulullah tidak suka. Tapi ada yang lebih tidak suka lagi Rasulullah, siapa? Sudah fakir, sudah miskin, tapi berlagak sombong. Ada lagi, yang kedua, Rasulullah mengatakan seorang fakir yang kikir, yang pelit. Tetapi Rasulullah lebih tidak suka lagi, yaitu orang kaya dan kemudian pelit. Yang ketiga adalah, di antara kita ada seorang pemuda yang maksiat, Rasulullah tidak menyukainya. Tapi yang lebih parah lagi, ada orang tua, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, masih juga buat maksiat. Ini adalah kesombongan-kesombongan dari gambaran-gambaran manusia. Dan puncak kesombongan itu adalah kekafiran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam tafsir inspirasi dikatakan, orang-orang yang mengumpat Allah dan sudah sama sekali lepas dari iman dan memperolok-olok akhirat, buat mereka sudah tidak ada lagi yang disebut suci. Kesombongan mereka sudah melampaui batas. Ingatlah sahabat inspirati, bagaimana sifat kita, wa kazzabu innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka tidak mengharapkan adanya yaumul hisab kelak, wa kazzabu bi ayatina kizaba, dan mereka berbohong, orang-orang yang kafir tadi ini berbohong terkait masalah hari akhirat dan hari hisab itu, wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, tapi Allah mencatat apapun yang telah kita lakukan, fazuku falan nazidakum illa adaba, karena itu rasakanlah nanti, tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Terima kasih Ustaz Fadli. Para pendengar rahimakumullah, cukup banyak tadi masukan yang disampaikan oleh narasumber kita. Pada intinya adalah seluruh gambaran tentang sikap-sikap yang negatif dan tidak baik ini jangan sampai kita lakukan. Bahwa tindakan-tindakan menentang Allah itu hanya akan membuat kita susah saja, tidak di dunia tetapi juga terutama sekali nanti di hari akhirat. Bahwa di dalam kehidupan ini kita harus menampilkan perbuatan baik, karena kita diciptakan untuk menjadi orang-orang yang mampu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.